Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan kebaikan-kebaikannya kepada kita semua. Di antara kebaikan tersebut yang kadang kita lupa, dua hal yang menjadikan kita bisa hadir di sini, yaitu keinginan dan kesempatan. Allah menganugerahkan kepada kita keinginan untuk hadir ke sini dan memberikan pula kesempatan. Karena betapa banyaknya saudara kita yang lain punya keinginan, tapi Allah tidak memberi kesempatan. Entah karena sakit, entah karena kesibukan, dan yang lainnya. Atau sebaliknya, betapa banyak orang punya kesempatan. Pekerjaannya mungkin sudah selesai sejak siang, sejak sore, tapi dia tidak punya apa? Keinginan. Maka subhanallah, Allah satukan dua hal ini. Kita punya iradah, keinginan, dan kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini menuntut kepada kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita curahkan pikiran kita, setelah kita luangkan waktu kita, tenaga kita, ya buat apa kemudian kita hadir tapi tidak berusaha apa? Memahami apa yang kita kaji. Kita hadir hanya jasadnya, rohnya, pikirannya tidak ikut hadir. Maka kalau kita bersyukur sebenarnya kepada Allah, mari kita coba memahami apa yang kita pelajari, kemudian nantinya berusaha untuk apa? Mengamalkan apa yang kita pahami. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih tersisa dalam pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, beberapa hadis dari bab al-haflu 'ala az-ziyadi fil khairi fi awakhir al-umri, motivasi menambah kebaikan di akhir-akhir usia. Pembahasan kita terakhir berkisah tentang apa? Turunnya surat apa? An-Nasr. Ya. Dan ini bagian dari kesungguhan dalam belajar. Itu nggih. Yang sudah berkesempatan punya buku, yang sudah berkesempatan punya apa? Catatan, yang sudah berkesempatan punya rekaman. Ya jangan dibuka hanya di sini gitu ya, di majelis. Sampai di rumah buka lagi. Repot Ustaz. Apa sih kerepotannya? Hah? Apa kita ini lebih repot dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau kepala negara, beliau kepala apa? Agama, beliau kepala pasukan. Beliau seorang dai, beliau ngurus istri-istrinya. Yang diurus berapa istri di rumah? Kemudian ngakunya apa? Repot, enggak sempat. Masya Allah. Membuka buku kembali kalau pas ketemu di sini lagi. Ya bagaimana ilmu kita ingin bertambah? Bagaimana ilmu kita ingin apa? Kuat. Maka sampai di rumah buka kembali. Sebelum ngaji dibaca dulu. Insya Allah itu apa? Bentuk syukur kita. Diberi kesempatan ngaji. Jadi jangan hanya menjadi apa? Penggembira. Jadilah orang yang benar-benar bersyukur. Punya kesempatan seperti ini. Ya terakhir kita membicarakan tentang surat An-Nasr. Ya Rasulullah SAW diperintahkan untuk apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Pujilah Allah, bertasbihlah kepadanya dengan memuji kepadanya dan mintalah ampunan. Kemudian beliau aplikasikan perintah ini dalam doa apa? Rukuk dan sujud. Apa doanya? Hah? Apa doanya? Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Dan apa kaitannya dengan apa? Akhir usia. Kayak sekolah gitu ya. TKI. Yang sekolah ini. Ngaji maksud enggak tenanan. Apa kaitannya dengan akhir usia? Iya. Kenapa? Iya, karena turunnya surat ini pertanda adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ahsan. Iya. Baik, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis. Masih ada dua hadis. Hadis yang keempat, hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Inna Allah Azza wa Jalla taba al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla taba al-wahya. Kalau kita artikan letter luck, taba'a artinya apa? Mutaba'ah. Apa mutaba'ah? Mengikuti. Tapi maksud dari taba'ah di sini taba'al wahya, turun wahyu diikuti wahyu berikutnya. Apa bahasanya? Hah? Berkesinambungan itu bisa diartikan lama. Berturut-turut ya, ahsan. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW secara berturut-turut, beriring-iring. Kapan itu? Qabla wafatihi. Sebelum wafatnya. Dan turunnya wahyu kebaikan atau tidak? Kebaikan. Maka dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab ini. Kenapa? Karena turunnya wahyu itu kebaikan. Dan kapan momennya? Di akhir usia beliau. Berarti begitu ya. Kalau dulu waktu muda ngaji sehari satu juz, gitu ya. Kalau tambah umur, jangan tambah berkurang. Hah? Tenagane kurang set. Hah? Enggak. Malah seharusnya dengan bertambahnya usia bertambah apa yang kita baca dari wahyu. bertambah apa yang kita kerjakan dari kebaikan. Itu yang seharusnya, itu idealnya. Maka yang seperti ini tidak bisa terjadi kecuali kita membiasakan dari apa? Dari muda kita. Ini yang masih muda-muda ini. Kita telah bahas sebelumnya tentang apa? Golongan yang dijanjikan mendapatkan naungan. Salah satunya siapa? Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena panennya nanti ketika tua tidak kesusahan menyesuaikan diri dengan apa? Kebaikan. Yang mana di masa tua ini kita bukannya mengurangi, bahkan seharusnya menambah. Hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu. Sampai kemudian ketika beliau wafat itu begitu banyak wahyu telah turun di masa apa, di akhir usia beliau. Kemudian hadis yang terakhir yang disebutkan dalam bab ini, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Diutus, itu kalau arti letter-nya, dibangkitkan setiap hamba atas apa yang dia mati padanya. Jadi kelak manusia akan dibangkitkan sesuai di saat dia meninggal. Tidak asing hukum orang mati syahid. Orang mati syahid dimandikan tidak? Kenapa? Karena dibangkitkan dan darahnya masih segar sebagai bukti perjuangannya. Kemudian orang kalau meninggal dalam keadaan ihram, dalam keadaan mengerjakan umrah atau haji, bagaimana kita memperlakukannya? Dimandikan dan dikafani dengan ihramnya tanpa ditutup kepalanya. Kenapa? Karena orang yang sedang ihram, sedang melaksanakan umrah atau haji, tidak boleh menutup kepala. Supaya kelak dibangkitkan dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Itu orang-orang yang meninggal dalam kebaikan akan dibangkitkan dalam kebaikan. Sebaliknya tidak asing pula bagi kita, orang yang menjadikan minta-minta sebagai profesinya, bagaimana dia bangkitkan? Dibangkitkan tidak punya daging di wajahnya, karena dia sudah membuang rasa malunya. Maka dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Para suami yang berpoligami, kalau tidak adil bagaimana dibangkitkan? Berjalan miring. Maka kelak ketika orang dibangkitkan ketahuan, oh ini orang baik. Kenapa? Bangkit sambil bertalbiyah. Oh ini orang yang berjuang. Oh ini orang yang gak adil sama istrinya. Oh ini orang yang dulu minta-minta di dunia. Ingat, minta-minta dijadikan profesi. Bukan orang minta karena hajat. Kalau orang minta karena hajat dibolehkan. Pada hadis yang kita baca dulu dalam kesabaran, bagaimana Rasulullah SAW apa? Memberi kepada sahabat yang meminta sampai hartanya habis dan tidak mencela, karena memang membutuhkan. Dan kita tahu orang diwafatkan, orang meninggal karena di atas apa? Kebiasaannya ketika hidup. Maka ini adalah apa kalau kita katakan roadmap-nya, bahasa kerennya. Ini adalah peta kehidupan manusia. Apa yang menjadi kebiasaannya ketika hidup, yaitulah kebiasaannya nanti ketika apa? Mati. Orang akan diwafatkan sesuai dengan keadaannya ketika dia hidup. Jadi biasakanlah kebaikan atau keburukan? Jelas kebaikan. Supaya kita dimatikan dalam kebaikan. Dan orang yang dimatikan dalam kebaikan dibangkitkan pula dalam kebaikan yang dia wafat di atasnya. Itu maksud dari hadis ini. Maka hadis ini menjadi peringatan ketika umur ini sudah semakin berkurang atau bertambah? Berkurang. Bertambah itu kan di KTP gitu ya. Tapi pada hakikatnya umur kita ini berkurang. Maka semakin berkurangnya umur, semakin ditambah apa? Kebaikan yang kita kerjakan. Kemudian hadis-hadis ini juga menegaskan bahwa untuk kita selalu menambah kebaikan kapanpun. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan ajal kita, kematian kita. Jadi ketika kita dikatakan tambahlah kebaikan di akhir usia, berarti kapan itu? So yen wis tuwa. Iya yang sampai tua. Maka kapanpun ketika kita mendengar motivasi ini, kita apa? Berusaha menambah kebaikan dalam hidup kita. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai pada apa? Endingnya, pada penutupnya. Jadi yang menentukan kelak kita orang baik atau tidak orang baik adalah bagaimana kita menutup kehidupan ini. Bagaimana ending kita nanti? Apakah happy ending? Apa-apa? Sadness ending gitu ya? Iya benar apa enggak? Sudah lupa ini ya. Baik. Maka subhanallah, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu bergantung kepada usaha kita di saat Allah masih memberikan apa? Kesempatan ini. Baik. Ini dua hadis yang mengakhiri bab ke-12 tentang apa? Motivasi menambah kebaikan di akhir usia. Nah, kita masuk kepada bab berikutnya. Bab ke-13, ini bab yang cukup panjang juga nanti. Bayanu kasrati turukil khair. Saya akan nyambung gitu ya. Bab 11 itu apa? Apa? Mujahadah, ya, diling-iling, dia masih dekat saja. Ya. Mujahadah, sungguh-sungguh, kemudian apa? Terlebih bersungguh-sungguh itu di akhir usia kita, kita tambah kebaikan-kebaikan, pertanyaannya, terus kebaikan apa yang perlu ditambahkan? Yo akeh kebaikan itu. Jadi seakan nyambung begitu ya, bab-babnya ini, dan itu biasanya Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Farid Al-Taimin. Itu beliau kalau mensyarah seperti ini, dalam kitab Tauhid, dalam Riyadhus Salihin, selalu mencari korelasi antara satu bab dengan bab sebelumnya. Kenapa menatanya seperti ini? Nah, dan itu menunjukkan para ulama itu tidak ngafal, tidak sembarangan meletakkan kenapa bab ini lebih dulu, kemudian kenapa ini bab selanjutnya. Ada benang merah yang menghubungkan antara bab-bab tersebut. Maka kalau orang bertanya, kita disuruh, diperintahkan untuk menambah kebaikan di akhir usia kita. Kebaikan yang mana? Kebaikan itu banyak. Silakan pilih. Mana yang kita mampu, mana yang cocok dengan diri kita. Itu apa? Kebaikan yang akan bisa menambah apa tadi? Di akhir usia kita. Maka pada bab yang ke-13, bayanu kasrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Seperti biasa, beliau mengawali dengan beberapa ayat. Di sini ada 4 ayat yang beliau sebutkan. Yang pertama, firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 215, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang engkau kerjakan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah mengatakan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa yang engkau kerjakan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui, atau Allah mengetahuinya. Kalau 2 ayat ini seakan mengabarkan kepada kita, apapun yang kita kerjakan Allah tahu. Apakah masuk di dalamnya apa? Perkara yang kecil atau hanya perkara yang besar? Maka dijawab pada ayat berikutnya, ayat yang kita hafal semua, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa beramal meskipun sebesar biji sawi, bahkan partikel yang lebih kecil, kalau itu kebaikan bagaimana? Yarahu, dia akan melihatnya kapan? Kelak di hari kiamat. Kemudian kita diingatkan, kenapa kita perlu mencari banyak kebaikan, khususnya tadi apa, di akhir usia. Kita diingatkan dengan firman Allah di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-15, man amila salihan falinafsihi. Barang siapa beramal kebaikan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Jadi jangan pernah merasa berjasa kepada Allah karena sudah beramal kebaikan. Saya lo sudah sholat, saya sudah sedekah, sudah puasa. Lah kok bisa dibandingkan nggo sapa? Buat siapa kita sholat? Ya buat diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu ya. Yang mendapatkan ketentraman hidup dengan sholat siapa? Diri kita sendiri. Yang mendapatkan harta berkah dengan sedekah, dengan zakat siapa? Diri kita sendiri. Dan dalam hadis qudsi yang panjang, Allah sebutkan kan, kalau manusia dari awal sampai akhir, tambah jinnya, semuanya bertakwa, bahkan di puncak ketakwaan, mazada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, kalau semuanya tadi bermaksiat, semuanya jahat, sejahat-jahatnya, mana qasa dzalika min mulki syai'a, tidak mengurangi dari kerajaanku, kekuatanku sedikit pun. Allah tidak butuh ketaatan kita dan Allah tidak takut dari kemaksiatan kita. Maka yang berbuat kebaikan untuk siapa? Untuk diri sendiri. Dan biasanya orang kalau untuk diri sendiri bagaimana? Ada paha ayam 4 untuk kamu, 1. Pilih yang mana? Sing paling cilik wae. Temani, kan gitu. Kalau perlu bawa timbangan, kan gitu. Iki sing paling anu, padahal wis dipodo. Olak-walik golek sing paling gedhi. Maka demikianlah seharusnya kita kalau beramal saleh ternyata untuk diri kita sendiri, bagaimana berarti? Beramallah saleh sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Wong kembalinya untuk diri sendiri. Ya. Nah, kita masuk kepada hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini. Kita awali dari hadis yang pertama. Dikatakan wal ayatu fil babi katsiratun, dan ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak. Ammal ahaditsu fa katsiratun jidda. Kalau ayatnya banyak, hadisnya lebih banyak lagi. Wa hiya ghairu munhatiratin, dan dia tidak terbatas. Fa nadhkuru turuqan minha, maka kita akan sebutkan sebagian jalan dari begitu banyaknya hadis-hadis. Al-awwalu, yang pertama. An Abi Dzarrin, Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu, qala, dari Abu Dzar, Jundub ibn Junadah mengatakan, qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Aku pernah mengatakan, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Apa jawab Rasulullah? Al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan iman itu kedudukannya dalam bangunan seperti apa? Pondasi. Dan orang yang berakal memberikan perhatian kepada pondasi lebih besar daripada apa? Perhatiannya terhadap bangunan. Jadi orang yang pandai bagaimana? Dia akan menguatkan pondasinya, baru membangun di atasnya bangunan. Mas, mainnya nanti, ya. Ya. Sekarang waktunya ngaji-ngaji, ya. Waktunya main-main, ya. Ada waktunya sendiri. Maka orang yang pandai, orang yang cerdik menguatkan pondasinya sebelum bangunannya. Dan sesuai dengan kualitas pondasi akan berdiri bangunan di atasnya. Kalau kita menyiapkan bangun pondasi untuk 100 lantai, kira-kira bangun 50 lantai bagaimana? Tidak masalah. 75 lantai, tidak masalah. Tapi kalau yang kita siapkan hanya pondasi untuk sebuah gubuk. Dulu apa namanya itu? Batu itu? Ompak. Iya, namanya sama. Iya, ompak. Pengen bangun rumah tingkat 3. Pondasinya apa? Ompak. Gimana? Ajur, gitu ya. Maka amal yang paling utama adalah keimanan. karena dia pondasi yang lainnya. Dan kemudian disebutkan apa? Wal jihadu fi sabilihi, dan berjihad di jalannya. Dalam hadis yang lain, karena apa? Karena jihad itu puncak dari sebuah bangunan. Maka kita sering mengingatkan dalam majelis ini, jangan menjadi orang yang hulu, baru tobat dari maksiat, baca satu artikel, terus langsung ingin jihad. Apalagi makna jihadnya keliru, pengen apa, bunuh diri. Ini namanya ghulu, ini namanya berlebihan, ini namanya apa, menyimpang, salah paham tentang makna jihad. Jihad setelah apa, membangun bangunan dari pondasinya, dari tiangnya, dari dindingnya, baru dia akan sampai pada puncaknya. Maka jangan kemudian apa, bermudah-mudah tentang masalah jihad. Karena ini amal yang luar biasa, amal yang tinggi, kalau disertai dengan apa? Ilmunya yang benar. Qultu thumma qultu ayur riqabi afdal. Kemudian aku menanyakan, budak manakah yang paling utama? Artinya membebaskan budak manakah yang paling utama? Beliau pun menjawab, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Ya, kalau tanya yang paling utama dalam memerdekakan budak apa? Yang paling bernilai bagi tuannya. Jadi misalnya apa? Dia budak laki-laki ya, yang masih gagah, sehat, terampil, sehingga harganya pun yang paling mahal. Itu kalau dimerdekakan akan menjadi apa? Pemerdekaan budak yang paling utama. Qultu fa illam aqal. Aku pun mengatakan, kalau aku tidak bisa melakukan. Artinya kembali kepada yang pertama tentang jihad. Kalau iman enggak ada tawar-menawar. Gitu ya. Tentang jihad, kalau belum mampu, belum ada kesempatan memerdekakan budak, juga tidak ada kesempatan. Kalau saya tidak bisa melakukan itu, berarti ini kondisi siapa ini? Kita. Gitu ya. Jihad juga mau jihad apa sekarang? Belum ada kesempatan, gitu ya. Belum ada ajakan, belum ada perintah untuk berjihad. Maka kita siapkan dulu keimanannya. Kita siapkan yang lainnya. Kemudian apa? Memerdekakan budak. Mau beli budak di mana? Di Malaysia gitu ya. Banyak budak-budak, ya. Nah, itu budaknya artinya lain, gitu ya. Berarti kondisi ini cocok untuk kita. Qala tu'inu sani'an au tasna'u li ihraqa. Gitu. Li ahraqa. Ah, di tempat saya. Li ihraqa. Li ahraqa. Iya, dulu sudah dibetulkan. Di bawah setelah hadis itu, Al-Imam Nawawi menyebutkan makna dari kalimat ini. Al-Sani' bisadil muhmalah wa hadha huwal mashhur wa ruya dha'ian. Dha'ian min faqrin aw iyalin. Sani' itu yang riwayat Imam Mashhur, atau ada riwayat yang mengatakan dha'i', membantu orang yang apa? Fakir, karena tidak punya harta atau tidak punya keluarga. Wa tasna'u li ahraqa, Alladzi la yutqinu ma yuhawilu fi'lahu. Atau engkau membantu orang yang tidak pandai mengerjakan sesuatu. Jadi kalau misalnya apa, dalam perusahaan ada anak-anak yang baru masuk, masih tahap apa, training, maka yang senior membantu itu sudah merupakan apa, kebaikan. Atau orang ingin belajar kepada kita keterampilan, membantunya itu juga sebuah kebaikan. Qultu ya Rasulullah ara'aita in ba'ittu an ba'dil amali. Jadi amal tadi ya dari yang paling gede, begitu ya. Berjihad, sebelumnya beriman dengan baik, kemudian apa tadi, memerdekakan budak. Kemudian urut sampai kepada yang lemah-lemah. Ya kalau tidak bisa punya berbuat dengan hartanya, dengan apa? Keterampilannya, dengan kepandaiannya, dengan kekuatannya. Maka ditanyakan lagi, ternyata kalau berbuat itu masih lemah. Gak bisa bantu. Gak punya keterampilan untuk bantu orang lain. Apa yang bisa dikerjakan? Qala takuffu syarraka 'anil nasi. Engkau menahan keburukanmu dari manusia. Fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Itu sudah merupakan sedekah bagimu atau darimu atas siapa? Dirimu sendiri. Jadi ini level paling rendah dari orang berbuat kebaikan. Level paling rendah dalam arti apa? Tidak membutuhkan usaha besar. Walaupun kadang nilainya bisa besar pula. Apa itu? Kalau tidak bisa membantu berbuat baik kepada orang lain, minimal jangan berbuat buruk. Nah, ini anak-anak dalam berkawan demikian. Kalau gak bisa bantu temennya, gak bisa ngasih temennya, minimal apa? Jangan membuli temennya. Hah? Jangan mengusili temennya. Hah? Itu sudah berbuat kebaikan. Maka kita kalau belum bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal apa? Jangan mengganggu, jangan menyusahkan orang lain. Itu sudah merupakan apa? Kebaikan. Maka satu hadis ini saja sudah memberikan gambaran kebaikan itu banyak cabangnya. Kalau kita mampu, kejarlah yang paling tinggi, paling utama. Tapi kalau kemampuan kita terbatas, ya yang di bawahnya. Kalau masih kurang lagi, bagaimana? Ya di bawahnya lagi. Kalau mentok, minimal jangan berbuat kejelekan. Tahan diri. Mau ngomong yang jelek, tahan. Mau berbuat yang jelek, tahan. Itu sudah merupakan apa? Kebaikan dari diri kita untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kita sedang bersedekah untuk diri kita. Sehingga pada hadis yang kedua, kita diingatkan tentang kewajiban sedekah atas diri kita masing-masing. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Dharrin aidan an radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Setiap pagi wajib atas persendian kalian apa? Sedekah. Ada berapa jumlah persendian manusia? Hah? Banyak. Iya, jelas. Hah? Berapa? Lebih dari satu. Oh, pintar muridnya. Hah? Dalam pelajaran biologi dulu berapa? 360. Jadi ya. Maka 360 persendian ini butuh disedekahi. Kalau satu sendi sedekahnya 1 rupiah, berarti setiap hari berapa? 360 rupiah. Kecil ya. Kecil teorinya. Nah, tiap hari sedekah enggak? Itu loh sampai ditulis sama Mbah Haris. Apa? Saya harus sedekah berapa tiap hari? 1000 loh. Nah, tapi orang nongseng isa ini. Nah. Maka subhanallah, 360 kelihatannya teorinya kecil. Nah, celengan ini Mas Toto di sini enggak? Nah, siapa yang pegang celengan itu? Nah, SMS. Nah, sedekah mencari surga. Ini ya. Bukan SMS-nya Bu. Nah itu kan apa? Masya Allah, kadang kita dapat kembalian habis belanja, blundung isor kasur, males. Bahwa itu memasukkan apa? Kaleng sedekah. Kalau itu 1 rupiah, lah kalau seharusnya berapa? 10 rupiah, berapa? 3.600. Kalau 100 rupiah, 36.000. Kalau 1.000 rupiah, 360.000, kan begitu. Nah, kalau belum mampu, tapi ya 360 rupiah maksudnya ya enggak mampu bangetan gitu ya. Makanya sedekah itu tidak perlu menunggu kaya. Kita lupa. Nah, dikira sedekah sok yen wis sugih. Lah yen ora pernah sugih piye to? Hah? Kalau memang ditakdirkan enggak sugih gimana? Enggak pernah sedekah. Enggak pernah memadamkan api dengan sedekah. Ya iman. Maka sedekah itu tidak harus nunggu kaya. Maka apa alternatifnya? Yusbihu fa kullu tasbihatin sadaqatun. Kita bisa ganti dengan apa? Membaca subhanallah. Berarti berapa kali? 360 kali. Wong sendinya berapa? 360. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap kita membaca alhamdulillah juga dihitung sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap apa? Tahlilan. Nah, Zat, ada toh dalilnya? Katanya enggak ada. Artinya setiap membaca la ilaha illallah, bukan tahlilan yang dimaksudkan di tengah masyarakat. Tahlil artinya apa? Membaca la ilaha illallah. Maknanya akan berubah kalau ditambahi an. Wa kullu takbiratin sadaqatun, dan setiap kita membaca takbir Allahu Akbar juga dihitung sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, wa nahyun anil mungkari sadaqatun. Amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Berarti sedekah itu tidak hanya dengan apa? Uang. Tapi beli tanah ya pakai uang, ha? Modus ustadznya, ya. Iya, jazakumullah khairan yang sudah menyibukkan dengan memasang status gitu ya, menyebarkan informasi tentang pembebasan lahan gitu ya. Semoga Allah memberikan kebaikan antum sebagai perantara kebaikan, apalagi yang sudah terjun langsung dengan hartanya, dengan tenaganya, semoga menjadi kebaikan untuk semuanya. Maka sedekah itu banyak. Baik dengan harta yang kita punya ataupun apa tadi? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menunjukkan alternatif berbuat kebaikan itu banyak. Dan kemudian ditutup wa yudzi'u min dzalika, dan mencukupi semua itu. Kalau tasbih 360 kali berat, ngeluarkan 360 rupiah berat, apa? Bisa mencukupi semua itu rak'atani yarka'uhuma minad duha. 2 rakaat yang dikerjakan di waktu duha. maka paling tidak seharusnya begitu ya, kita itu tidak meninggalkan dua rakaat sholat duha. Yang itu kalau kita mengingat tiga wasiat Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya, ini masuk dalam tiga wasiat ini. Sholat witir sebelum tidur, apalagi dua rakaat duha dan puasa tiga hari setiap bulan. Jadi kalau sekarang lagi trennya rumah minimalis, ini ibadah yang minimalis. Sebelum tidur, kalau memang enggak kuat bangun malam, sebelum tidur apa? Witir dulu. Kalau memang tidak kuat apa? Sholat duha 8-12 rakaat, minimal berapa? 2 rakaat. Kalau memang tidak kuat apa? Dawud Senin Kamis apa? 3 hari setiap bulannya. Allahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bacakan dalam kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.